kita berdoa ramasih corona tingkat doi ulita he di hitana dua itu. Si patah ita sai marmarai sering selisih paham alai rohaki sai bodoh itu ho dan sering seling.